hidup di dunia, tahukah Anda indahnya kalau kita bisa hidup bersama? Coba sendiri dan menguasai yang lainnya, itu bukan keunggulan, tapi kebodohan yang sangat mengerikan, karena tak mencerminkan hakikat kemanusiaan. Indahnya hidup bersama adalah lukisan yang tak terbilang dengan kata, tak dapat diucapkan, tak terukir oleh pahat apapun juga, karena keindahannya melampaui rasa. Itulah hakikat manusia yang selalu bergairah untuk bersama, membangun kehidupan dalam keindahan. Hanya orang bodoh yang merusaknya, tak pernah mampu menerima orang lain di sekitar dirinya, merebut daerah atas nama mayoritasnya, bergerak dan tak memandang manusia adalah sesama sekalipun beda suku dan agama. Indahnya hidup bersama justru karena hidup itu berbeda-beda. Dalam perbedaanlah muncul nada-nada yang harmoni disatukan, disusun, menciptakan lagu indah yang berkumandang, mewarnai hari-hari dan memberi nilai yang tinggi. Dunia menjadi tempat tinggal bersama alangkah indahnya. Semua orang nyaman di sana, karena hidup bukan sekedar berapa tumpukan harta. Hidup bukan sekedar berapa kuatnya Anda. Hidup bukan apa jabatan yang ada, tapi hidup adalah kemampuan bersama, berbagi rasa, maju dan saling mengisi, melengkapi dalam nada-nada yang indah. Indahnya dunia jika kita hidup bersama. Bersama saya, Bigman Sirait.